Waduh, woy. Banyak benar saingannya. Pejabat lagi. Kita buat lo lah. Siapa takut? Ingin dapatkan kamu, aku perlu kesabaran. Ingin dapat cintamu, aku banyak saingan. Sainganku gak tanggung-tanggung, semua kelas wakaf minim wakil pejabat. Tapi ku tak mau kalah soal cinta, aku yang beruntung, akulah yang bujur. Dapatkan kamu, dapat cintamu, akulah yang bujur. Ingin dapatkan kamu, aku perlu kesabaran. Ingin dapat cintamu, aku banyak saingan. Buah dong. Ingin dapat cintamu, ya. Aku banyak saingan. Sainganku gak tanggung-tanggung, semua kelas wakaf minim wakil pejabat. Tapi ku tak mau kalah kalau soal cinta, aku yang beruntung. Kamu dapat cintamu, aku lah yang mujur, mujur, mujur. Mujur, rejaki. Aku lah yang mujur, mujur, mujur. Mujur, oi. Rejaki. Thank you. ini dong, nongkrong dong, kumpul-kumpul daripada bengong. Tak usah dipikir, nanti tambah pusing tak punya pacar. Biarin. Ayo dong, ini dong, ngobrol dong, apa kek, tokek, kek. Tak usah dipikir, nanti bisa sinting tak punya uang. Biarin. Pacar harus dicari, takkan datang sendiri. Uang harus dicari, takkan nongol sendiri. Emangnya sulap, oi, jim salah bimba, kadabrak usaha. Ayo dong, ini dong, nongkrong dong, kumpul-kumpul daripada bengong. Tak usah dipikir, nanti tambah pusing tak punya pacar. Biarin. Malam mingguan hanya menghitung bintang. Ampun, manyun. Kalau sudah begini, mau bilang apa, bagaimana ya? Lebih baik, ayo dong, ini dong, nongkrong dong, kumpul-kumpul daripada bengong. Tak usah dipikir, nanti tambah pusing tak punya pacar. Biarin. Punya tunangan, Sirini sudah punya gandengan. Pacar semata wayang telah diambil orang. Ampun, manyun. Aduh. Di pabrik tidak ada lowongan, di kantor harus pakai dolaran. Tiga malam mingguan hanya menghitung bintang. Ampun, manyun. Kalau sudah begini mau bilang apa, harus bagaimana ya? Lebih baik, ayo dong, ini dong, nongkrong dong, kumpul-kumpul daripada bengong. Tak usah dipikir, nanti tambah pusing, tak punya pacar. Biarin. Ayo dong, ini dong, ngobrol dong, ah pake tokeke. Nanti bisa sinting tak punya uang. Biarin. Pacar harus dicari, takkan datang sendiri. Uang harus dicari, takkan nongol sendiri. Emangnya sulap, oi, simsalabim bakadabra usaha tuh. Ayo dong, sini dong, nongkrong dong, kumpul-kumpul daripada ngompol. Eh bengong. Tak usah dipikir, nanti tambah pusing tak punya pacar. Biarin. Ayo dong, sini dong, ngobrol dong, apa kek, tokek kek. Gak usah dipikir, nanti bisa sinting tak punya uang. Biarin. Ayo dong, sini dong, ngobrol dong, kumpul-kumpul atuh oi. Daripada bengong ah. Gak usah dipikir, nanti tambah pusing tak punya pacar ya. Biarin. Ayo dong, sini dong, ngobrol dong, apa kek, tokek kek. Tak usah dipikir, nanti bisa sinting gak punya uang. Biarin. Ah biarin aing lah. Ayo dong, sini dong, ngobrol dong, kumpul-kumpul atuh oi. Mana robrol kan dia oi ah. Tak usah dipikir, nanti tak minta kawin, minta buru-buru tukar cincin. Ma, aduh ma, bapak, aduh bapak, tolong saya kasih biaya buat lamar si Bella gadis belas peran ini yang cantiknya luar biasa. Banyak kau pria ku ngincar dia, cepat dong tolongin saya. Cintaku padanya, sayang pak, tolong pak, kalau si Bella jatuh di pangkuan orang, sungguh pak, anakku ini kan merana. Bayangkan saja pacaran begitu lama, kalau tak terlaksana aku bisa putus asa. Aduh mah, kawinin mah. Duh, pacarku minta kawin, minta buru-buru tukar cincin. Ma, aduh ma, bapak, aduh bapak, tolong saya kasih biaya buat ngelamar si Bella gadis belas peran India yang cantiknya luar biasa. Banyak kau pria mengincar dia, cepat dong tolongin saya. Kompromi, main sikat, main embat, serakahnya naudzubillah. Siapa saja yang mau coba-coba melawan maka akan habis. Siapa saja yang mau coba-coba pasti dia jadi santapannya. Hati-hati jangan dekati dia, waspada dia sangat durjana. Tak mengenal belas kasihan, kejamnya siang kara murka. Namanya Lingseng, tinggalnya di gang Petak Seng, anak jenggot liongseng yang hobinya minum gingseng. Seng, seng, seng, ling, ling, seng, yang kaya punya pabrik seng, rumahnya di pagari seng, jaga anjing galak seng agar tak masuk maling seng. Seng, seng, ling, ling, seng, ku cinta padamu. Filmnya bagus loh, Ken Lu, jangan bilang Baba, ya. Putih kulit muling ling seng, sipit mata muling. Bibir muling ling seng, ku ingin gerah melamarmu ling ling seng. Bilang sama Bahliong seng, diriku pacar muling seng, yang punya pabrik madu seng, anak Bang Madun tinggalnya di Gang Sereng. Saya, Pak. kadang hang gelap tertutup awan, tapi cintaku pada dirimu akan selalu terang bagaikan siang. Jangan ragu, janganlah bimbang, cinta Abang Neneng bukan tiruan. 100% dijamin halal. Belahlah dada kalau tak percaya, rela aku rela demi cinta. Terang bulan, terangnya bintang. Terangnya bintang. malah bikin heboh lah. Marpuah duduknya nongkrong di siang hari bolong, anak tetangga jadi pada bengong mikirin Marpuah yang nongkrong. Marpuah janda baheno pacaran di pohon jengkol, Marpuah masih suka ngompol. Merasa terganggu, anaknya minta nyusu. Dia bilang susunya habis diminum sama bapaknya. Marpuah jadi marah-marah. Gila tuh orang, susu anaknya dibuat juga. Aduh. Tangga jadi curiga, Marpuah main gila dengan seorang petugas ronda. Gatel Mar. Sambil membawa borgol, tapi sayangnya dia selebor. Akhirnya pas ke canto, dia bilang di sini aman, akan gue dapat joinan. Gila banget, minta jatah juga. Tangga jadi curiga, Marpuah main gila dengan seorang petugas ronda. Gatel Mar. Datang mengontrol sambil membawa borgol, tapi sayangnya dia selebor. Akhirnya pas ke canto, dia bilang di sini aman, seakan gue dapat joinan. Gila tuh aktif, kita jatah. Marpuah duduknya nongkrong di siang hari bolong, anak tetangga jadi pada bengong mikirin Marpuah yang nongkrong. Marpuah janda baheno di pohon jengkol, Marpuah masih suka ngompol. Udah gede ngompol lo. separo. Jangan-jangan kalau aku nanti jumpo cintamu cuma tempo-tempo. Kalau aku sudah wow wow wow wow wow, apa engkau masih cinta wow wow wow wow? Sayang yang yang dan sewatia. Jangan jangan kalau aku nanti loyo cintamu tinggal separo. Manusia kalau kalau sudah tua lagi muda mesra-mesraan, hari tuanya gontok-gontokan. Ayo yang paling paling paling ku takutkan manusia. Gua-gua pandai-pandailah menimbang rasa, rasa coklat, rasa keju, rasa kelapa, rasa semangka. Kalau aku sudah tua wow wow wow wow, apa kau masih cinta? Senyum bibirmu, urai rambut hitammu,